Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat dokter? Alhamdulillah, sehat. Masya Allah. Dokter, ya. Di kesempatan malam ini merupakan acara perdana dokter di acara Radio Nasir ini. Dan ya. Masya Allah, pas sekali dokter dengan masa pandemi ini dan juga temanya mungkin agak sedikit menggelitik, yakni mencuci tangan dokter. Nah ini dokter, baik kita mulai saja dok ya. Tafadhol kepada dokter, kami persilakan untuk menyampaikan tema tentang mencuci tangan yang penting untuk kita semuanya. Barakallahu fiik. Silakan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, para pendengar Radio Indahsiar rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana tadi sudah diawali oleh Al-Akh Mujahid bahwa tema yang sekarang ini akan coba sama-sama kita angkat adalah mencuci tangan. Tadi sudah didahului bahwa memang terkesan ini sesuatu yang apa ya, sepele begitu ya. Tapi kita kembali bahwa pemerintah kita beberapa hari terakhir ini mengajukan sebuah kebijakan yang kita kenal sebagai adaptasi kebiasaan baru, ya, yang kalau disingkat AKB, adaptasi kebiasaan baru. Salah satu dari kebiasaan baru yang oleh pemerintah direkomendasikan untuk diadaptasi adalah yang malam ini kita akan sama-sama perbincangkan, yaitu mencuci tangan. Jadi sekali lagi, kenapa saya angkat tema ini? Karena dikaitkan dengan kebijakan pemerintah bahwa ada kebiasaan baru yang mau tidak mau kita harus adaptasi. Tapi kemudian saya mungkin akan sampaikan dulu bahwa apakah betul mencuci tangan itu sebagai kebiasaan baru? Apakah mencuci tangan itu sesuatu yang memang belum pernah ada sebelumnya? Gitu ya. Ya, ini mungkin sebagai pembelajaran bahwa betapa pentingnya kita mengetahui sejarah. Sejarah itu tentu akan mengingatkan kita. Di banyak ayat Al-Quran tentu kita sama-sama sering diingatkan. Qunsiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum. Jadi bahwa ya, yang sebelum kita itu dijadikan sebagai pelajaran yang insya Allah ada kemanfaatan yang bisa kita implementasikan di situ baik kita. Jadi di beberapa sumber, sebelum mumpung ini saya mengingatkan bahwa dalam keterbatasan saya memang yang ada adalah bahwa sumber-sumber saya ambil, yang saya ambil mau tidak mau memang sumber-sumber yang banyak berasal dari komunitas-komunitas yang tentu bukan komunitas muslim begitu ya. Tapi ya itulah kondisi apa yang memang saya pelajari seperti itu. Makanya saya sangat terbuka kepada para teman sejawat atau asatidz atau siapapun, barangkali ada yang saya sampaikan ini perlu dikoreksi atau kesempatan terbuka. Ya, yang pertama terkait dengan sejarah ini, saya perlu ini perlu jadi pelajaran kita bahwa saya ambil dari sebetulnya ada beberapa artikel, tapi paling tidak ini salah satu yang paling lengkap itu adalah artikel yang diterbitkan oleh Hardy Diagnostic. HardyDiagnostic.com, judulnya adalah The Origin of Diagnostic. Bahwa ini salah satu dari beberapa yang kurang lebih sama isinya. Jadi ternyata menurut kebanyakan praktisi kedokteran itu terjadinya itu awalnya pada tahun 1846. Bisa dihitung tuh ya. Kalau sekarang kita sudah tahun 2020, berarti kurang lebih hampir 100 tahun, hampir mendekati 200 tahun kurang sedikit gitu ya. Jadi dari 1846 ini awalnya itu adalah kejadian banyaknya kasus persalinan yang kemudian berdampak, yang pasca persalinan itu mengalami kasus infeksi. Terutama yang di sini disebutkan bahwa infeksinya infeksi dari bakteri. riset atau fokus. Nah, satu tahun kemudian, 1847, seorang dokter dari Hungaria, dokter Hungaria, itu namanya Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis, dokter Hungaria, itu yang sampai sekarang oleh praktisi kedokteran diyakini sebagai penemunya hand hygienis, penemunya cuci tangan itu didahului oleh yang satu ini. Jadi Ignaz inilah yang kemudian mengedepankan, mengajarkan bahwa ternyata cuci tangan itu sangat berpengaruh pada menurunnya angka kejadian infeksi, yang pada saat itu yang sedang marak itu adalah infeksi pasca persalinan. Namun sayangnya ternyata apa yang disampaikan Ignaz di tahun 1847 ini ya tidak dengan serta-merta kemudian disambut oleh khalayak. Di sini disebutkan bahwa baru 20 tahun setelah kematian Ignaz ini baru mereka sadar bahwa betapa pentingnya cuci tangan untuk, terutama memang saat itu adalah cuci tangan itu dikaitkan dengan praktek-praktek kedokteran, begitu ya, tindakan-tindakan medis. Jadi baru 20 tahun setelah 1847, berarti sekitar 1867-1870-an, hampir mendekati 1900 begitu. Baru kemudian mulai dipikirkan lagi bahwa 20 tahun yang lalu itu sudah ada yang mendahului. Dan terus ini berkembang sampai akhirnya sampai saat ini pun saya menemukan bahwa ada satu organisasi yang menginisiasi untuk bagaimana membiasakan cuci tangan yang baik kepada masyarakat. Itu namanya Global Hand Washing. Mungkin nanti pendengar bisa cek di dunia maya, di situs internet, itu ada Global Hand Washing itu. Mereka menginisiasi bagaimana membiasakan cuci tangan yang baik itu untuk kesehatan. Nah, kemudian terkait dengan kasus kita sekarang, WHO mengeluarkan rekomendasi. Saya ambilkan rekomendasi WHO di tanggal 1 April tahun 2020. Kalimat pertamanya itu menyebutkan bahwa virus COVID-19 itu sampai saat ini bukti yang bisa dipegang bahwa penyebarannya itu melalui droplet yang masuk ke saluran pernapasan. Selain itu pula adanya kontak erat yang kemudian akhirnya memindahkan virus COVID-19 ini dari satu orang ke orang yang lain. Nah, kontak ini disebutkan di kalimat berikutnya menurut WHO, kontak ini terutama didominasi oleh tangan yang terkontaminasi, kemudian tangan itu menyentuh mukosa mulut, hidung, atau mata. Mukosa mulut, hidung, atau mata. Mukosa itu maksudnya adalah memang, kalau para pendengar bisa merasakan, bisa memegang sedikit bahwa ada bentuk penampilan permukaan kulit yang berbeda di bagian dalam mulut, begitu ya. Bagian dalam mulut bisa di pipi bagian dalam, begitu. Kemudian di bagian dalam hidung juga. Dan kalau bisa, ada mungkin nanti yang beberapa juga kita sering lihat, ini menjadi permainan masa kecil kita juga. Ketika kita mencoba membuka kelopak mata, nah itu akan terlihat perbedaannya kan, bagian kulit di permukaan, di bagian dalam kelopak mata, kemudian bagian, itu maksudnya mukosa di situ. Dan yang diketahui bahwa pertahanan mukosa itu berbeda dengan kulit luarnya. Kalau kita lihat, kulit luar seperti di sekitar mulut, di pipi misalnya begitu, atau di kelopak mata bagian luarnya, itu kan bentuk penampilan kulitnya berbeda. Itu yang kemudian membedakan pertahanan itu juga berbeda. Nah, tangan yang terkontaminasi, berkontak langsung dengan mukosa itulah yang kemudian diakini menjadi media untuk masuknya COVID-19 ke dalam tubuh seseorang. Jadi, ini yang perlu saya tekankan bahwa kenapa cuci tangan itu sangat direkomendasikan untuk menjadi kebiasaan itu bukan karena COVID itu masuknya ke tangan, bukan. Tetapi tangan itulah yang menjadi perantara dominan sehingga virus itu bisa masuk melalui jalur-jalur di mukosa mulut, hidung, dan mata. Jadi memang sebetulnya cuci tangannya sendiri tidak secara langsung kemudian menghindarkan virus itu masuk, karena sebetulnya pintu masuk virusnya adalah melewati, terutama melewati tiga ini, mulut, hidung, dan mata. Jadi yang ingin saya juga sampaikan bahwa perlu diingat, yang jadi rekomendasi di sini adalah ketika memang tangan ini terkontaminasi. Dalam keadaan kontaminannya itu kita tidak melihat, tidak kasat mata begitu ya. Sesuatu yang memang tidak bisa kita lihat dengan mata kita secara langsung. Bahkan mungkin mikroskop-mikroskop yang sederhana pun yang konvensional begitu tidak bisa secara langsung melihat kontaminan yang berhubungan dengan virus COVID ini. Oleh karenanya, ketika kita bilang bahwa ini adalah kebiasaan baru, tapi sesungguhnya prosedur yang dilakukan sampai saat ini, misalnya pendengar mungkin bisa membuka-buka banyak poster menyebutkan bagaimana tahapan-tahapan mencuci tangan yang direkomendasikan, ada yang 6 langkah, ada yang 7 langkah, 8 langkah, dan seterusnya. Tapi sesungguhnya langkah-langkah itu adalah pertama kali telah diperkenalkan sejak tahun 1800 tadi, dan sesungguhnya pada awalnya prosedur yang seperti itu ditujukan untuk para petugas kesehatan di lingkungan layanan klinik untuk tindakan-tindakan ini. Tapi kemudian ternyata itu sangat bermanfaat untuk menjadi gerbang, sebagai gerbang pertahanan menghindarkan terjadinya transmisi virus ini, maka akhirnya kemudian menjadi prosedur yang dilakukan secara massal menyeluruh. Nah, terkait prosedur ini pun ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya harapkan menjadi perhatian. Jadi sekali lagi, yang pertama, kenapa ini disebut sebagai kebiasaan baru? Yang pertama karena memang prosedurnya adalah prosedur yang sebetulnya cuci tangan yang tidak dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Masyarakat umumnya mengetahui cuci tangan itu asal tangan dibasahi kena air itu sudah masuk cuci tangan. Tapi ketika yang dimaksud cuci tangan di sini adalah cuci tangan dengan prosedur tertentu, yang kemudian dengan prosedur itu diharapkan kontaminan-kontaminan yang berpotensi untuk bisa menyebarkan virus COVID-19 ini bisa dijauhkan dari tubuh. Jadi itu yang disebut barunya itu bukan sekedar cuci tangan, tapi adalah cuci tangan dengan prosedur tertentu. Nah, prosedur-prosedur ini tentu nanti bisa dilihat ya, karena kan kita radio ya, artinya nanti kalau misalnya praktek, saya yakin sudah banyak layanan-layanan, sudah banyak sosialisasi bagaimana praktek cuci tahapan-tahapan mencuci tangan yang direkomendasikan dalam kebiasaan baru yang dimaksud ini. Nah, terkait dengan mencuci tangan sebagai kebiasaan baru dihubungkan dengan upaya pencegahan transmisi virus COVID ini, perlu diperhatikan yang pertama bahwa yang tentu kita tahu salah satu prosedur yang direkomendasikan adalah lamanya itu di banyak tempat disebutkan sebagai cuci tangan itu 20 detik gitu ya. Cuci tangan 20 detik. Nah, wallahualam, saya membuka beberapa, ada salah satu penelitian yang menyebutkan bahwa 20 detik ini sebetulnya pernah dilakukan komparasi. Apakah betul mesti 20 detik gitu ya? Apakah kalau kurang dari 20 detik itu akan didapatkan hasil yang berbeda? Jadi memang pernah dilakukan penelitian bahwa memang ternyata jika dibandingkan dengan metode yang sama, dengan tahapan yang sama, menggunakan metode yang sama, terdapat perbedaan yang kentara terkait dengan, jadi yang dilakukan itu kan sebelum mencuci tangan itu dicoba dicek berapa banyak kontaminan yang ada di tangan itu, gitu kan? Itu namanya sistemnya dengan melakukan pembiakan bakteri-bakteri yang mungkin memang saat itu bisa dibiakkan. Jadi berapa banyak kontaminannya diukur, nah, dengan ukuran-ukuran kadar ukuran itu, biasanya kadar ukurannya kalau umumnya itu menggunakan istilahnya CFU, Colony Forming Unit, gitu ya. Ada ukuran-ukuran untuk itu. Nah, kemudian ukuran ini dibandingkan dengan sesudah mencuci tangan. Nah, pernah dilakukan satu penelitian dibandingkan bagaimana kalau mencuci tangannya perbandingan antara 5 detik dengan 20 detik? Itu yang salah satu penelitian yang saya dapatkan seperti itu. 5 detik dengan 20 detik. Ternyata memang terjadi perbedaan yang bermakna dengan itu. Perbedaan yang nyata bahwa memang yang 20 detik itu ternyata memang jauh lebih banyak, lebih sangat mereduksi tumbuhnya kontaminan, menghilangkan banyak kontaminan yang sehingga bisa dikatakan bahwa itu akan jauh lebih aman daripada yang kurang dari 20 detik. Hanya saja yang perlu diingat bahwa pembatasan 20 detik ini tidak mutlak. Artinya begini, bahwa kita bicara di awal mulanya antara satu orang dengan orang lain ketika akan mulai mencuci tangannya harus dilihat gitu loh. Seberapa ini yang kemudian harus diperhatikan bahwa ketika misalnya tangan kita terlihat kasat mata banyak, ketika misalnya habis kerja memang kerja dengan banyak menyebabkan percikan-percikan kotoran begitu ya. Nah, itu yang kemudian harus diingat bahwa hitungan 20 detik itu sebetulnya adalah dari awal ketika memang secara kasat mata kelihatannya tangan ini bersih gitu loh. Itu yang dilakukan itu seperti itu. Namun ketika memang sebelumnya sangat kotor, tentu itu harus dibersihkan dengan seksama sehingga sampai pada tahap bahwa ketika kasat mata memang itu yang kotor-kotor itu bisa hilang dari tangan, barulah mulai bahwa 20 detik itu dimulai dari situ. Wallahualam, itu yang salah satu penelitian itu. Jadi startnya itu juga harus dipertimbangkan. Jangan ketika misalnya tangan kita dalam keadaan sangat kotornya, kemudian kita meyakini harus cukup 20 detik, padahal setelah 20 detik kondisinya dari start yang berbeda tentu akan memberikan hasil yang berbeda pula begitu. Sehingga start itu menjadi faktor penentu juga. Kita harus pandai-pandai melihat bahwa apakah memang saat itu ideal kita menghitung 20 detik ataukah memang perlu waktu lebih lama. Itu yang kemudian insya Allah masing-masing kita bisa melihat dari satu kondisi ke kondisi yang lain, disesuaikan dengan saat itu tangan kita seperti apa gitu. Berikutnya adalah pernah juga dilakukan, yang sekarang ini kan tentu juga di sosialisasi disebutkan kaidah cuci tangan, juga kemudian menyebutkan bahwa cuci tangan ini dilakukan dengan air mengalir dan menggunakan sabun, CTPS, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, pernah dilakukan juga perbandingan, karena di sosialisasi juga kita ingat bahwa ketika tidak mungkin didapatkan sabun dan air mengalir, maka bisa digantikan dengan yang kita kenal dengan sebutan hand sanitizer, gitu ya, hand sanitizer. Umumnya hand sanitizer ini menggunakan bahan dasar alkohol. Asatidzah kita pernah membahas bagaimana para ulama memberikan fatwanya terkait dengan ini. Itu silakan para pendengar nanti bisa merujuk di bahasan-bahasan mereka. Tapi yang saya sampaikan di sini bahwa itu menjadi sosialisasi yang digemarkan, bahwa ketika misalnya tidak memungkinkan melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, maka ini bisa digantikan dengan hand sanitizer. Mungkin kalau disebutkan bahwa cuci tangan tapi dengan tanpa air begitu ya, cuci tangan tanpa air tapi menggunakan hand sanitizer yang umumnya berbasis alkohol. Kemudian saya menemukan sebetulnya lebih efektif mana sih begitu ya, lebih efektif mana di kondisi dalam hal upaya untuk menghindari kontaminan di tangan itu, antara hand sanitizer basis alkohol dengan cuci tangan pakai sabun gitu. Nah, subhanallahnya saya menemukan dua penelitian yang memang mungkin bisa ini perlu jadi pertimbangan gitu ya. Bahwa ternyata ada hasil yang berbeda di penelitian yang satu dengan penelitian yang lain. Yang satu menyebutkan bahwa ternyata hand sanitizer berbasis alkohol jauh lebih efektif dibanding cuci tangan pakai sabun. Tetapi di penelitian yang lain itu menyebutkan bahwa cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir itu jauh lebih efektif dibanding hand sanitizer dengan basis alkohol. Kemudian, karena ini bicara kebiasaan, saya juga merujuk pada faktor yang lain. Ketika kita bicara kebiasaan, maka kita tentu harus berpikir bahwa ini tidak dilakukan hanya sekali, begitu kan? Bahwa kegiatan cuci tangan, membersihkan tangan ini tidak dilakukan hanya sekali. Tapi, kenapa disebut kebiasaan baru? Karena misalnya, sebelum kejadian pandemi kita paling mencuci, katakan misalnya hanya sekali sehari, umpamanya. Kalau sekarang, itu maka sangat digemarkan, kapan saat kesempatan kita memang berpotensi adanya kontaminasi tangan, maka saat itulah kita direkomendasikan untuk melakukan cuci tangan. Sehingga frekuensinya akan jauh lebih banyak. Frekuensinya akan jauh lebih banyak melakukan cuci tangan sebelum masa pandemi dibanding dengan setelah masa pandemi. Frekuensi inilah yang kemudian mencoba saya jadi berpikir, ketika misalnya kita banyak bersentuhan dengan bahan-bahan kimia seperti misalnya alkohol ataupun sabun antiseptik. Sabun antiseptik itu juga kan memiliki bahan-bahan kimia. Kalau misalnya cuma sekali sehari mungkin efeknya tidak akan kentara. Tapi bagaimana ketika sudah frekuensinya lebih banyak? Ternyata memang ada beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam aspek, katakan aspek iritatif. Ya, kita bicaranya apakah frekuensi yang berkali-kali kita misalnya pagi menggunakan, tidak berapa lama, satu jam kemudian lagi, kemudian dan begitu seterusnya. Itu berpengaruh pada kulit. Berpengaruh terhadap kulit yang memang dikenai oleh zat kimia itu. Lagi-lagi, saya menemukan dua penelitian yang memang memberikan kesimpulan yang berbeda. Di satu sisi bahwa aspek iritasi alkohol jauh lebih ringan dibanding iritasinya sabun antiseptik. Tapi di penelitian yang lain disebutkan bahwa aspek iritasinya sabun antiseptik jauh lebih ringan daripada aspek iritasinya alkohol. Ditambah lagi, saya mencoba juga melihat ternyata ada penelitian yang menyebutkan ketika frekuensi mencuci tangan menggunakan bahan berbasis alkohol ini dilakukan secara berkali-kali, apakah mungkin ada alkohol yang terserap masuk ke dalam tubuh? Ya. Jadi memang ternyata ada dua penelitian. Ada dua penelitian di tahun 2012 dan 2014. Yang kesimpulannya, ini yang kemudian mungkin saya kembalikan, ini salah satu pertimbangan, wallahualam. Tentunya sekali lagi ini penelitian di luar sana, gitu, bukan penelitian di negeri kita. Jadi kalau misalnya untuk ditunjang, tak kontrol, barangkali ada praktisi-praktisi yang memungkinkan untuk menampilkan penelitian dengan data-data di Indonesia, itu lebih konolog gitu ya, bahwa memang ternyata ketika frekuensi di situ disebutkan di penelitian itu yang karena dia melakukan pengujian, maka yang dicoba adalah dalam waktu 4 jam itu 50 kali mencuci tangan menggunakan bahan berbasis alkohol, gitu ya. 50 kali mencuci tangan menggunakan bahan setiap responden, setiap personil yang akan diperiksa di penelitian itu mencuci tangan seperti itu. Dan ternyata diperiksa bahwa sebelum dan setelahnya itu memang ada perbedaan sedikit antara kadar alkohol yang masuk ke dalam tubuh sebelum dan sesudahnya setelah beberapa kali itu. Tapi penambahan itu tidak sampai ke level yang bisa menyebabkan keracunan. Tidak. Itu masih jauh di bawah. Cuman kan kita kembalinya ketika bicara bahwa alkohol ini masuk tubuh begitu kan. Di syariat kita ketika bahan ini masuk tubuh, bagaimana kaidahnya itu? Kembali lagi saya bilang bahwa dalam hal ini tentu versi kita adalah mestinya, meskipun katakan ada yang menyebut bahwa bahan berbasis alkohol jauh lebih efektif menghilangkan kontaminan dibanding cuci tangan pakai sabun, tetapi di sisi lain kita juga harus berpikir bahwa ketika bahan berbasis alkohol ini digunakan berkali-kali, berpotensi ada bagian alkohol masuk ke dalam tubuh. Itu yang kemudian kita upayakan, tentu sad dan lid dari'ah gitu kan. Kalau kita da'un mafasid muqaddam. Jadi kita menghindari jangan sampai ada bahan-bahan haram yang masuk ke tubuh. Itu kan yang tentunya jadi pertimbangannya lebih utama mestinya. Sehingga saya sih lebih condong bahwa memang cuci tangan pakai sabun bagi kita kaum muslim tentu lebih dikedepankan. Lebih didahulukan daripada membersihkan tangan menggunakan bahan berbasis alkohol. Wallahualam. Nah, kemudian tentunya ketika bicara sabun yang juga di dalamnya terdapat bahan-bahan kimia, kita kembalikan tentunya bahwa antara satu orang dengan orang yang lain tentu tidak bisa disamakan. Artinya, salah satu yang paling dekat saja misalnya, bagaimana ketahanan orang itu, ketahanan kulitnya terhadap sabun yang digunakan. Begitu. Sehingga, ya inilah kemudian bagaimana proses cuci tangan ini juga tidak lepas dari hal yang lain. Hal yang lain itu adalah ketika kita mencuci tangan di tempat publik, tempat umum, tentu kita tidak bisa memilih sabunnya kan. Berbeda ketika kita mencuci tangan di tempat sendiri. Kita bisa memilih sabun mana yang cocok dengan kulit kita. Dan itu harus diakui bahwa itu terjadi. Bahwa ada orang-orang, satu orang yang tidak cocok dengan produk sabun A, sementara orang yang lain tidak cocok dengan produk sabun B. Itu memang ada, itu terjadi. Ada buktinya. Nah itu yang kemudian harus dikembalikan kepada masing-masing kita. Oleh karenanya memang ini tentu ketika proses cuci tangan ini menjadi kebiasaan baru, sementara di tempat umum kita tidak bisa kemudian dengan leluasa kan menerapkan kebiasaan baru ini dengan kebiasaan yang aman bagi diri kita. Jadi sekali lagi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan dalam hal cuci tangan ketika menggunakan sabun, maka sabun itu tentu tidak semua orang bisa cocok dengan sabun yang sama, itu yang menjadi titik yang harus dipertimbangkan. Oleh karenanya mungkin sedapat mungkin ketika kita membiasakan ini dengan kebiasaan di rumah, itu akan lebih aman tentunya daripada kebiasaan di tempat lain, di tempat umum. Yang tentu kita juga tidak bisa kemudian menganggap bahwa sabun yang di sana itu sama dengan sabun yang dipakai di rumah. Itu salah satu pertimbangan. Yang berikutnya juga, bahwa ketika kita bicara kontaminan dalam hal ini virus COVID-19, maka harus diperhatikan bahwa ada beberapa indikasi. Jadi ini dilakukan penelitiannya memang di Amerika Serikat. Mereka mencoba melihat seberapa tahan si matriks virus COVID ini di lingkungan bebas di luar tubuh. Mereka melakukannya di 5 media. Dari 5 media itu, maka yang paling dominan diyakini menurut versi mereka, COVID-19 yang dikenal secara ilmiah namanya adalah SARS-CoV-2, begitu ya. Mereka membandingkan antara SARS-CoV-2 dengan SARS-CoV-1. SARS-CoV-1 itu yang flu burung yang kita kenal pada beberapa waktu yang lalu, begitu. Nah, itu membandingkan bahwa pada SARS-CoV-2 ini, pada media berbahan stainless steel dengan plastik, itu jauh lebih tahan lama. Kemampuan bertahan hidupnya jauh lebih lama di dua media itu. Nah, inilah yang kemudian saya ingatkan kepada pendengar. Ketika misalnya mencuci tangan di tempat-tempat umum di ruang publik, harus diperhatikan. Misalnya, ini yang menarik kalau misalnya barangkali pendengar mencoba mengakses di global hand washing itu, ada salah satu tampilan, kan memang arahannya global hand washing ini ke arah dunia-dunia dengan negara-negara miskin lah, katakan begitu. Negara-negara miskin dengan kesulitan air, kesulitan fasilitas, dan segala macam. Sehingga itu ada salah satu tayangan yang menarik bagaimana membuat sarana cuci tangan publik yang murah meriah dengan bahan-bahan sederhana. Itu ada yang. Tapi salah satu yang ini yang jadi perhatian yang mau saya sampaikan adalah ada bukti bahwa virus COVID ini bisa bertahan lama di dua bahan. Di penelitian yang saya dapat. Itu yang pertama di berbahan stainless, yang kedua berbahan plastik. Nah, kembali lagi ketika di ruang publik, yang saya temukan di ruang publik itu katakan misalnya, itu mereka menggunakan misalnya untuk mengalirkan airnya kan, menggunakan galon, kemudian galonnya itu di ujungnya ada keran dari berbahan plastik. Nah, ketika ini yang harus, kalau para pendengar bisa perhatikan tahapan-tahapan mencuci tangan sebagaimana yang direkomendasikan WHO misalnya, katakan begitu. WHO tentu kemudian disebarkan di seluruh dunia termasuk di negeri kita. Di fase akhir setelah mencuci tangan itu ada di situ disebutkan bahwa ketika kita selesai mencuci tangan dan ingin menghentikan aliran air yang mengalir dari keran, maka menghentikan air mengalir dari keran itu tidak bisa, tidak dengan tangan langsung. Ini yang kemudian jadi fase kritis sebenarnya. Yang saya juga beberapa kali temukan ketika kita di tempat publik, kita melihat bahwa keran itu berbahan plastik. Itu yang harus dipikirkan bahwa keran itu dipakai banyak orang. Gitu kan? Artinya keran itu bisa menjadi media kontaminan juga. Sementara ada penelitian membuktikan bahwa virus ini bisa bertahan lama di bahan plastik. Oleh karenanya, agar cuci tangan kita efektif apalagi di ruang-ruang publik, maka untuk menyalakan dan mematikan keran itu jangan gunakan telapak tangan kita. Gitu ya. Saya sih lebih merekomendasikan misalnya ini salah satu strategi kembali ke pendengar masing-masing. Bahwa contoh misalnya kita bisa manfaatkan siku misalnya. Kita bisa manfaatkan siku untuk menekan, kan biasanya bentuknya ditekan begitu. Kalau bentuk keran-keran yang biasanya dari galon itu biasanya bentuknya seperti itu, ditekan. Nah menekannya jangan pakai ujung jari. Bisa dibayangkan, memang mungkin ketika di awal kita akan mulai mencuci, dan tangan kita dalam keadaan ada kontaminan, kita ingin membersihkan. Tapi yang jadi problem adalah ketika kita selesai mencuci, tangan kita itu sebetulnya sudah dalam fase bersih. Jangan kemudian muncul kontaminan baru karena kita berusaha mematikan itu dengan telapak tangan juga. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan di tempat publik tentunya. Termasuk pula misalnya kita bicara keran. Keran itu kan ada yang berbahan plastik dan mungkin ada yang berbahan stainless juga. Dan dua bahan ini yang kemudian yang saya ketahui dari penelitian itu menyebutkan bahwa menjadi media yang ideal, menjadi media yang ideal untuk virus ini bisa bertahan hidup lebih lama. Oleh karenanya, mematikan dan menyalakan keran pun harus diperhatikan, kalau bisa jangan gunakan telapak tangan, gitu ya. Gunakan sedapat mungkin, gunakan salah satu sebetulnya dicontohkan oleh WHO sih, di setiap kan dan ini biasanya terjadi ya, di setiap tempat cuci tangan di publik itu juga disediakan tisu sekali pakai. Nah, tisu itu yang kemudian kita ambil, baru kemudian kita tutup tangan kita dengan perantaran tisu itu. Tisu itu yang bisa mencegah. Tapi sebetulnya akan lebih. Di sisi lain kan, jawabannya bahwa Ibnul Mubadzirin kan ikhwani saya, bahwa mengambil tisu hanya sekedar untuk menutup keran itu kan kemudian dibuang tisunya. Padahal kan itu tisu itu mungkin masih lebih layak pakai untuk yang. Jadi memang ini strategi yang perlu diperhatikan bahwa ada media-media yang memungkinkan bahwa virus ini bisa mengkontaminan tangan kita. Sebetulnya tangan kita sudah bersih, tapi kemudian ketika kita berkontak dengan media itu lagi, ya akhirnya kembali terkontaminan lagi, kan begitu. Makanya perhatikan bahwa tidak hanya sekedar mencuci tangan dengan air bersih, tapi ada fase-fase kritis juga yang jangan sampai tangan kita kembali terkontaminasi. Itu yang terkait dengan media-media yang memungkinkan virus ini bisa bertahan lama. Yang berikutnya juga, salah satu tahapan yang perlu diperhatikan bahwa ada tahapan dalam mencuci tangan yang direkomendasikan itu kita menggosok-gosokkan ujung jari ke telapak begitu ya. Itu gunanya adalah tentu untuk membersihkan apa yang ada di sela-sela kuku kita. Oleh karenanya ini menjadi tentunya ini sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin secara keseluruhan. Perlu diperhatikan bahwa ketika bicara mencuci tangan, efektivitas mencuci tangan juga tidak lepas dari bagaimana kebiasaan kita membersihkan kuku, gitu kan? Makanya jangan sampai tangan telapaknya dibersihkan, tapi kukunya tidak kita perhatikan dulu gitu. Ada mungkin yang kukunya sudah sebegitu panjangnya tidak sadar bahwa ada matriks-matriks kontaminan yang tersembunyi di situ. Yang harus kita ingat bahwa yang kita bicarakan inilah makhluk yang dalam ukuran nano. Mungkin kalau sekarang yang sedang marak mungkin saya bisa analogikan, pendengar tentu ingat. Dulu ada namanya kartu SIM, kemudian ada kartu SIM mikro, sekarang ada kartu SIM nano. Nah ini kita bicara makhluk ini adalah makhluk ukuran nanometer. Bukan lagi ukuran mikrometer atau bahkan ukuran meter atau bahkan sentimeter, tidak. Tapi ukurannya ukuran yang amat sangat kecil begitu. Yang bagi mereka itu, sela-sela kuku itu menjadi ruang yang luas untuk mereka bersembunyi. Oleh karenanya perlu diperhatikan, ketika kita bicara mencuci tangan, maka jangan lupa juga bagaimana kondisi kuku kita. Jangan sampai, yaitu alhamdulillah, kaum muslimin dengan syariatnya gitu kan. Ini bagian dari fitrah, bagian dari bersucinya kita, bagaimana membersihkan kuku, bagaimana menggunting kuku. Nah itu sebetulnya juga membantu aktivitas cuci tangan kita. Jadi tidaklah sebetulnya fase menggosok-gosokkan ujung jari ke telapak itu akan efektif ketika kukunya dalam keadaan tidak dirawat gitu. Itu juga menjadi salah satu. Karena memang menggosok-menggosok itu tidak dengan serta-merta efektif kalau memang ternyata kukunya masih cukup panjang untuk menyembunyikan kontaminan itu. Itu yang kemudian harus jadi perhatian. Makanya sering-seringlah satu orang dengan orang lain kan proses pertumbuhan kuku ini berbeda. Sehingga bisa dilihat gitu, ketika misalnya kuku ini berpotensi menjadi ruang bagi kontaminan, kita bicaranya adalah masa pandemi sekarang begitu ya. Kalau misalnya umpamanya katakan sebelum masa pandemi kita biasa misalnya menggunting kuku satu pekan sekali, tapi ketika misalnya kita ada satu orang yang misalnya pertumbuhannya cukup cepat, itu boleh jadi mungkin satu pekan bisa sampai dua kali misalnya seperti itu, untuk melihat bahwa kuku ini jangan sampai menjadi sarang kontaminan. Jadi itu yang hal-hal kritis yang terkait dengan kebiasaan mencuci tangan sebagai kebiasaan baru dalam upaya kita untuk menghindarkan kontaminan dalam hal ini virus COVID-19 itu masuk ke dalam tubuh kita melalui kontak perantaran itu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menjadi pencerahan bagi kita semua. Saya kembalikan kepada Al-Prof. Dr. Baik dokter, Masya Allah sangat bermanfaat sekali dan juga sangat detail dan mendalam. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat. Dok, mohon maaf ini belum dikasih tahu pendengar bahwasanya ini adalah lewat telepon dok ya. Bahwasanya Masya Allah dokter bersedia tapi untuk saat sekarang lewat telepon dulu katanya. Betul. Baik dok, kita persilakan pendengar untuk menyampaikan pertanyaannya dok ya. Iya, boleh. Ya. Baik, sebentar. Pertanyaan pertama, Bismillah, afan izin tanya dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu menjaga antum, dokter, dan keluarga. Misalkan kita cuci tangan di bak penampung air yang setiap saat airnya habis. Dimungkinkan tidak sampai setengah hari, jadi terus kita diganti dan ngambil airnya dengan gayung. Apakah ini memenuhi SNI atau Sehat Nasional Indonesia? Atau minimnya kita tetap boleh memakainya. Qadarullah, karena satu hal lain terkendala. Jazakumullah khairan. Ya, pertanyaan yang baik. Jadi memang untuk menjawab ini ya bagaimanapun juga saya kembali kepada penelitian yang sudah pernah dilakukan. Jadi itu bisa dirujuk juga ke referensi di Global Handwashing itu lumayan lengkap di situ. Mereka kemudian mencoba mencari bagaimana apakah kualitas air ini berpengaruh dengan hasil pencucian, gitu ya. Jadi ternyata, wallahualam, kalau di kitab-kitab fikih ustaz-ustaz kita menyampaikan itu selalu melihat bahwa pembahasan pertama tentang air, gitu. Jadi air itu bagi kaum muslim itu menjadi sesuatu yang memang dibahas panjang lebar. Kita kembalinya lama alam dari penelitian ini, saya bilang kita kembali ke kasat mata saja bahwa ya itulah ketika bicara tempat umum ya ini saran saya yang pertama kan gayung itu artinya tempat untuk mengambil air itu tidak mesti gayung, bahkan zaman kalau kita ingat bagaimana Salafun Shalih itu menyebut bahwa gayung kita itu berbeda dengan ukuran gayung mereka. Bahkan disebutkan kalau tidak salah Al-Imam Ahmad itu juga bagaimana betul-betul memanfaatkan telapak tangannya. Nah, saran saya, karena kita bicara kasat mata, jadi kembalinya lagi bahwa penelitian yang saya pegang itu, kualitas air itu kita tentukan secara kasat mata saja. Misalnya dengan cara tentu, ini dari bak itu saran saya sebelum mulai mencuci diambil dulu dengan telapak tangan kita. Lihat kasat mata. Sebetulnya kan lihatnya kaidah syariat di sini berlaku bagaimana tampilan warnanya, bisa dicium baunya begitu ya, bagaimana apakah ada perubahan warna, apakah bau ada kejernihan, dan itu sifat-sifat fisik itu yang secara kasat mata bisa dilihat. Dan ketika secara umum kasat mata itu didapatkan dalam batas yang memang wajar dan umum kita sebut sebagai kategori bersih, maka insya Allah itu bisa digunakan. Tetapi tadi media-media penampungnya itu kalau bisa itu yang tidak. Jadi contoh tadi di sini bicara gayung. Ya itu saran saya kalau bisa ya memang bawa tempat yang kan di bawa tempat yang memungkinkan bisa menampung air dalam jumlah tertentu yang itu tempat itu kita yakini memang kebersihannya itu seperti itu. Jadi kalau bicara bak tadi ya bicara bak kita kembali ke kasat mata saja bahwa kalau memang secara kasat mata warna bau kejernihan seperti itu tingkat kotornya dan segala macamnya itu dalam batas yang secara umum kita pahami itu kategori bersih maka insya Allah itu masih bisa efektif untuk yang penting adalah memang itu yang tadi saya sampaikan itu disebutkan saya juga baru melihat di sebuah jadi sebetulnya di bagaimana teknik mengalirkan air dari tempat tampungan air yang awalnya tergenang gitu loh. Itu yang kemudian saya yakin itu masing-masing punya teknik tersendiri. Nah itu yang di salah satu ini kita misalnya umpamanya yang mudah ini kan yang banyak umum itu botol air mineral begitu kan. Mungkin dalam tidak botol air mineral tapi gelas air mineral. Gelasnya kita bawa dalam keadaan kosong misalnya itu kan bisa digantikan sebagai gayung. Ketika gayungnya memang berpotensi, bagaimanapun gayung itu umumnya dari plastik dan tadi saya sampaikan plastik ini juga menjadi potensi bagaimana virus ini bisa menetap dalam jangka waktu yang lebih lama. Oleh karenanya ketika kita di tempat-tempat umum ini sebetulnya ini jadi pembelajaran kita. Saya mengikuti terus di yang terjadi katakan di saudara-saudara kita di Jember gitu di masalah dan saya yakin di masalah sunnah pun digemarkan itu. Bagaimana dalam hal peralatan mandi itu betul-betul bisa sendiri. Apalagi kemudian yang berbahan plastik salah satunya tentu gayung misalnya. Gayung itu juga dalam masa pandemi seperti ini ya benar-benar bisa kalau bisa gayung itu gayung masing-masing. Karena tadi ketika gayung masing-masing maka perlakuan kita untuk mengupayakan gayung tidak juga sebagai media kontaminan juga bisa kita jaga. Contohnya seperti ini. Ketika kita mencuci tangan untuk membersihkan kontaminan, maka jangan lupa ketika kita gunakan gayung, gayungnya pun dibersihkan juga begitu. Gayung juga dibersihkan dengan sabun dalam frekuensi yang rutin itu untuk mencegah kontaminan juga. Karena umumnya gayung itu kan berbahan plastik dan plastik ini menjadi peluang untuk timbulnya kontaminan itu. Allah alam. Ya, nah, Dok. Berikutnya. Bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, mau tanya terkait cuci tangan. Berapa kalikah idealnya dalam sehari kita cuci tangan pakai sabun? Dan berapa kalikah pakai hand sanitizer? Maksimal berapa kali itu baiknya? Juga cuci tangan pakai sabun cuci? Oh iya. Dan jenis sabun cuci tangan apakah yang ideal untuk kita pakai? Barakallahu fikum. Jadi tadi kembali bahwa alam saya yakini uniknya manusia lakon Allah sanitakwi bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sempurna. Salah satu kesempurnaannya yang saya ketahui memang ada keunikan masing-masing satu dengan yang lainnya berbeda. Balil insanu ala nafsihi basira gitu ya. Masing-masing kita menurut saya sih jauh lebih tahu karakteristik kita sendiri. Ketika ditanya berapa kali, maka kembalinya adalah berapa sering kita berisiko mendapatkan kontaminan begitu. Dan kontaminan itu kan bisa dari mana-mana. Yeah. Oleh karenanya sebenarnya kembalinya semakin sering kita di rumah, maka semakin kecil kemungkinan kita mendapatkan kontaminan. Oleh karena itu ketika semakin sering kita di rumah, semakin kecil kontaminan, maka bisa semakin jarang kita melakukan cuci tangan. Itu ininya begitu perhitungannya. Tapi ketika berpeluang kita keluar rumah, nah semakin sering kita keluar rumah, semakin berpeluang kita bertemu dengan kontaminan, maka semakin sering pula seharusnya kita cuci tangan. Memang tidak ada batasan secara hitungan nyata. Jadi kembali kembalinya kepada masing-masing dan saya yakin masing-masing bisa menentukan. Tentu ini subhanallah ya, ketika kita terbimbing beberapa waktu yang dalam setiap pagi Ustaz Una, Ustaz Muhammad bin Umar Al-Sewet membawakan bagaimana manusia itu, kalbu itu selalu diliputi rasa was-was. Nah, ini yang kemudian menjadi batasan kita. Jangan sampai kita tergoda untuk was-was itu. Akhirnya kemudian yang sebetulnya saat itu sekali cuci tangan sudah cukup, akhirnya cuci tangannya jadi harus berkali-kali. Nah, itu yang kemudian jadi batasan juga. Makanya ikhtiar kita tidak lepas dari tawakal tentunya. Makanya kembalinya ketika ditanyakan berapa kali, kembali ke kita. Tapi secara umum yang gampang itu adalah semakin sering kita di rumah, semakin kecil kemungkinan kita bersentuhan dengan kontaminan, maka semakin jarang kita akan cuci tangan. Tetapi semakin sering kita keluar rumah, semakin besar risiko kita berkontak dengan kontaminan, maka idealnya semakin sering pula kita harus cuci tangan. Kemudian bahan pencucinya. Tadi kan kita kembali, wallahualam, saya artinya kalau saya lebih condong mana yang lebih sering dipilih, cuci tangan pakai sabun atau pakai alkohol gitu, bahan sanitizer berbasis alkohol. Kalau bicara efektif, tadi saya sudah sampaikan dua-dua penelitian itu ada yang menyebut bahan hand sanitizer efektif itu ada, tapi ada yang menyebut sabun itu ada. Di publikasi-publikasi di negeri kita, saya pernah menemukan salah satu poster yang menyebutkan alasan-alasan secara mekanisme kenapa sabun dianggap lebih efektif dari alkohol. Tapi itu secara publikasi poster. Saya belum menemukan publikasi secara penelitian Indonesia bagaimana mencoba membandingkan dengan metode penelitian ilmiah. Yang saya temukan adalah penelitian di luar sana yang membandingkan ada dua penelitian berbeda, hanya seperti itu. Jadi, di sisi lain yang harus kita pertimbangkan, tadi saya sudah sampaikan, semakin sering kita menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol, maka ada peluang, wallahualam, ini yang juga nanti dikembalikan, tafadhol, ada barangkali ada para sejawat yang bisa memperkuat ini, ada peluang bahwa ada bagian alkohol itu masuk ke dalam tubuh kita. Ini yang kemudian kita menjadi kekhawatiran, kan? Ketika alkohol, jadi salah satu wallahualam yang kita bahas itu, yang saya pernah dengar dibahas pada asatiza itu adalah ketika alkohol itu tidak masuk ke tubuh, kan? Kita hanya sekedar menempel baik. Dalam misalnya waktu itu yang dibahas tentang bagaimana parfum beralkohol misalnya seperti itu. Tapi ini ketika bicara bahwa ketika kita melakukan membersihkan tangan menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol tidak hanya sekali sampai berkali-kali, peluang ada bagian alkohol masuk ke dalam tubuh itu ada. Karena yang penelitian salah satu ada penelitian yang menyebutkan itu, meskipun kadarnya sangat-sangat kecil, tapi kan ada. Bahwa yeah. Ketika bicara bahwa aktsaruhu wa qalilu haramun, bahwa keharaman itu tidak dilihat banyak sedikitnya, kan kalau udah haram ya haram, kan gitu. Nah, ini yang harus saya kedepankan. Kalau saya sih ketika ditanya mana yang lebih sering, ya saya kembalikan sedapat mungkin kalau memang lebih bisa mendahulukan cuci tangan pakai sabun, ya lebih baik cuci tangan pakai sabun, karena kita tadi menghindarkan jangan sampai kontak dengan alkohol itu terlalu sering gitu ya. Iya, yeah, dok. Itu yang ini. Kemudian tadi jenis sabunnya, kan gitu. Ketika bicara jenis sabunnya, jadilah kembali lagi balil insanu ala nafsihi basira. Ada sabun-sabun yang cocok dan memang nanti bisa dilihat lah. Misalnya umumnya setiap sabun antiseptik itu bisa triclosan isinya itu. Tapi itu kan bahan aktif. Kadang yang tidak cocok dengan satu orang dengan orang lain itu bukan bahan aktifnya, tapi bahan tambahannya. Dari sisi misalnya pewanginya, dari sisi pelembabnya, dan segala macamnya lah. Bukan bahan aktifnya. Bahan aktifnya sih umumnya itu diberikan bahan aktif yang memang secara kebanyakan orang aman. Begitu ya. Tapi bahan tambahannya ini. Nah, kembali tadi bahwa masing-masing bisa menentukan bahan tambahan apa yang yang misalnya bisa cocok untuk dirinya. Jadi saya tidak bisa merekomendasi tidak. Kembali bahwa nanti yang mau tidak mau kan ini bagian mencoba-coba. Oh ya, nyambung dengan pertanyaan ini saya jadi ingat bahwa ada satu penelitian kita, itu penelitian di salah satu fakultas kedokteran di Jawa Timur menyebutkan bahwa kita punya bahan-bahan herbal, bahan-bahan tumbuhan yang berpotensi sebagai antiseptik. Salah satunya misalnya adalah lidah buaya. Dok. Lidah buaya itu punya potensi antiseptik dan itu kalau para pendengar tahu, di banyak hand sanitizer berbasis alkohol, lidah buaya itu menjadi salah satu bahan aktif juga yang sering digunakan. Dan di penelitian kita, alhamdulillah di Indonesia sudah ada. Dan Indonesia kan termasuk kaya dengan bahan-bahan herbal, tumbuhan-tumbuhan. Nah, ini saya menggambarkan contoh nih, herbalis nih, para pendengar yang herbalis bisa melakukan pengkajian tentang ini, bahwa ketika ada kesulitan untuk menyediakan sabun berbahan kimia yang diproduksi oleh pabrik, kenapa kita tidak coba dengan bahan-bahan organik yang tentu mestinya lebih mudah diadap, lebih mudah didapat, dan efek sampingnya nanti bisa dibuktikan begitu. Efek samping ketidakcocokan dalam hal ini, tapi potensi antiseptiknya bisa diadu gitu. Bermakna juga salah satu yang saya punya bukti bahwa bagaimana getah itu namanya apa? Saring cairan di dalam lidah buaya itu bisa dimanfaatkan sebagai antiseptik. Itu bisa dimanfaatkan sebagai pengganti sabun juga. Jadi ketika kita mencuci tangan menggunakan itu, kemudian itu sebagai pengganti sabun, itu kalau sudah menjadi ikhtiar kita juga untuk menghindarkan kontaminasi. Jadi kembali lagi, orang per orang memiliki kekhasan yang berbeda, keunikan yang berbeda, silakan bisa dicoba satu-satu demi satu, nanti sehingga bisa menemukan mana yang memang cocok untuk dirinya masing-masing. Iya, Masya Allah. Terima kasih, Dok. Berikutnya, Dok, dari seseorang di GTC. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tiga hari yang lalu mungkin di pasar tertentu ya, ada tes rapid. Ya. Dan alhamdulillah dinyatakan negatif hampir semua pedagang. Ya. Lalu bagaimanakah dengan fasilitas cuci tangan yang ada? Apakah tetap kita waspadai fasilitas tersebut? Jazakallahu khairan. Dari seseorang ya di pasar tertentu. Ya. Jadi kan kita bicara momen bahwa pemeriksaan COVID yang rapid test itu kan kepada para pedagang, mungkin tidak kepada semua pembeli kan begitu. Yeah. Itu yang harus jadi kontaminan itu kan bisa datang dari mana saja, tidak hanya dari pedagang tentunya, pembeli juga berpotensi itu. Ya, betul. Bahkan kalau saya bilang pembeli mungkin lebih berisiko untuk mendatangkan kontaminan daripada pedagang, yang mungkin pedagang itu hanya dari rumah pasar, misalnya rumah ke pasar, pembeli bisa dari mana-mana kan. Jadi tetap bahwa sarana cuci tangan di tempat-tempat publik seperti itu pun menjadi potensi untuk adanya kontaminan. Oleh karenanya pembersihannya pun juga harus pembersihan yang reguler gitu ya. Jadi ketika misalnya bahan yang digunakan, berbahan yang tadi saya sebutkan, berpotensi untuk meningkatkan daya hidup kontaminan dalam hal ini virusnya, maka harus ada upaya reguler untuk membersihkan itu juga. Jadi kadang dipakai jadi sebagai katakan untuk menampung air terus, atau untuk penampung sabun misalnya, kan bisa dilihat sabunnya diisi kosong, diisi tapi tidak pernah tempat sabun yang bagian luarnya itu tidak pernah hanya sabunnya di dalamnya aja diisi. Tapi itu yang harus jadi perhatian. Tempat-tempat publik itu yang kadang begini, yang suka luput begitu ya. Yang suka luput itu ini, bahwa bagaimana tempat-tempat penampungannya itu tidak dicek tingkat kebersihannya. Dan lebih jadi ketika bicara membersihkan itu kan sempurna keseluruhan, tidak hanya membersihkan dalamnya saja yang kena air, tapi juga membersihkan bagian luarnya yang justru sering kontak gitu kan. Bagian luarnya juga harus dibersihkan secara rutin. Apalagi ada bukti juga, katakan misalnya ketika droplet percikan itu dari batuk atau bersin gitu ya, seseorang itu kan lebih mungkin mengenai bagian luarnya, bukan bagian dalamnya. Nah, itunya kemudian kadang jadi luput. Jadi ini bagian kita, inilah saya bahwa ahlus sunnah, bagian dari bahwa bagaimana bentuk ikhtiar itu bisa menjadi sarana kita untuk menjaring pahala, mendulang pahala adalah tadi unsur akhlak kazaliman al-mazlumah. Ketika kita di pasar, kita melihat ada sarana pencuci tangan publik yang sering digunakan, kita juga bisa perhatikan seberapa sering sih itu dibersihkan. Kalau memang tidak ada yang membersihkan, ya udah kita yang ringan tangan, ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya itu kita minta izin tentunya ke PD pasarnya atau pengelola pasar, ini dibersihkan. Jadi kalau ditanya berapa lama, rekomendasi yang saya tahu, dari Kementerian Kesehatan itu paling tidak setiap 4 jam dibersihkan. Jadi harusnya paling tidak ya gimana cara proses pembersihan itu kan juga mestinya mungkin tidak lama. Entah strateginya bisa disediakan ibaratnya cadangan gitu. Selama dibersihkan ada cadangannya dan segala itu kan bisa dilakukan strategi. Tapi ini bagian dari ladang amal kita sebetulnya. Kita bisa membantu bagaimana sarana untuk cuci tangan di layanan publik itu juga tidak menjadi lahan, tidak menjadi media kontaminan berikutnya. Ya, mudah-mudahan ini bagian dari tahun kita bersama. Salam dok. Mohon. Ya. Berikutnya dok. Dari 081397 sekian. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dok, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan setelah kita belanja sayur? Ya. Setelah kita belanja sayur di pasar, apakah harus kita cuci ulang atau kita biarkan saja di luar sampai beberapa jam? Jazakallahu khairan. Ya. Kalau bicara mana yang lebih menurunkan resiko, wallahualam. Kita kembali ke hukum asal bahwa bahwa di udara bebas ini yang ini yang kemudian subhanallah ya, kita melihat ketika kita menarik ke sejarah juga bahwa virus yang kita bicarakan ini punya karakteristik yang unik juga. Kalau pendengar bisa cek itu ada salah satu situsnya disebut situsnya itu namanya nextstrain.org gitu, nextstrain.org itu mengumpulkan berbagai macam karakteristik virus yang ditemukan di masing-masing negara virus COVID. Sejauh yang saya kemarin akses itu di Indonesia sendiri variannya itu sudah sampai ada, kalau kurang lebih ada 12. Ada 12 varian virus COVID di Indonesia yang berbeda dengan varian di tempat lain. Nah, kemudian akan muncul pertanyaan, apakah perbedaan varian ini akan membedakan karakteristik? Nah, wallahualam. Nah, makanya kembalinya bahwa ada yang misalnya, ada yang kemudian punya asumsi bahwa iklim tropis kita itu berpengaruh pada ketahanan virus. Tadi yang ditanyakan itu. Kalau didiamkan itu karena kita di iklim tropis, apakah bisa? Nah, saya kembali bahwa, wallahualam yang saya yakini, dibersihkan jauh lebih aman. Tapi tentu kembalinya ketika kita bicara membersihkan sayur, dan ini alhamdulillah sudah banyak di pasaran. Para pendengar bisa lihat di pasaran sudah banyak bahan pembersih, kalau bahasa ilmiahnya disebut sebagai food grade. Jadi dia bersifat membersihkan, menghindarkan bahan-bahan kontaminan termasuk kuman dan bakteri dan virus, tapi food grade, tapi itu layak konsumsi untuk makanan. Jadi itu pilih bahan-bahan itu. Bisa dilihat lah, saya tidak mau menyebut merek, di pasaran itu banyak sih, dan itu biasanya di bungkus-bungkusnya kemasannya terlihat di situ. Bisa digunakan untuk mencuci makanan dan sebagainya. Nah, itu akan jauh apa yang saya ketahui itu akan lebih menurunkan risiko. Jadi daripada didiamkan di tempat terbuka dengan asumsi katakan misalnya terkena sinar matahari dan segala macam itu. Mencuci jauh lebih utama apa yang saya. Jadi tentu tadi sabun apa pembersih yang digunakan beda dengan pembersih untuk tangan kita gitu ya. Gunakan pembersih tadi yang saya bilang, namanya food grade kalau sekarang. Tapi nanti di kemasan bisa dilihat bahwa pembersih ini bisa untuk makanan atau enggak sih. Nah itu yang, itu di negeri kita itu sudah ada, kan kita punya badan BPOM ya, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Itu badan ini yang kemudian memeriksa secara kontinu bahwa ada bahan-bahan apa yang memang dia punya klaim. Punya di kemasan yang ditulis aman dengan makanan itu sudah memang teruji memang untuk aman untuk makanan. Nah, itu digunakan, bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Ya, kalau batu buang saja bahwa memang semua bagian terbersihkan, hanya saja tadi kita kembalinya. Ketika bicara nutrisi, maka harus diperhatikan bahwa semakin lama kita melakukan pembersihan, maka ada peluang nutrisinya akan semakin banyak yang terbuang begitu. Jadi bagaimana kembali ke gola batu dan sama seperti tadi kita melihat air juga. Lihat secara kasat mata sudah dibersihkan, tidak perlu lama-lama, yang penting dibersihkan dengan konsumsi itu. Apalagi tadi dari pasar begitu kan tempat berkumpulnya kontaminan, itu yang kemudian baru setelah itu bisa kita olah seperti itu. Itu mudah-mudahan itu bagian dari ikhtiar kita. Baik dok, pendengar komisimin dimanapun Anda berada, silakan Anda sampaikan pertanyaan di 0853-16-25-6. 0853-16-kali, 0863-16-6-kali ya, kemudian 2. Komisimin dimanapun Anda berada, dokter terkait dengan ada bahwasannya virus COVID-19 ini bisa juga lewat udara, ya, lewat penyebarannya. Ya. Maksudnya bagaimana, ya, dok? Apakah ada bersin atau tanpa bersin? Misalnya kita lewat di jalan, di udara, ya, tertentu, apakah di situ ada potensi virus juga, dok? Ya. Jadi ini memang jadi akhir-akhir saya ada, memang akhirnya sempat jadi perdebatan begitu, ya. WHO melalui tim penelitinya itu pernah melakukan penelitian bahwa itu di awal-awal, kalau tidak salah di bulan Januari atau Februari gitu, ya. Iya. Itu melakukan penelitian butuh kekuatan yang besar untuk memindahkan matriks virus ini dari satu orang ke orang lain dengan kekuatan udara begitu. Itu butuh kekuatan tekanan udara yang besar, itu baru akan terjadi. Tapi ketika udaranya tekanannya, katakan yang gampang ada badai dan tidak ada badai. Badai itu kan udaranya besar begitu, ya. Yeah. Itu model, jadi penelitian yang 8 yang saya baca itu waktu itu adalah mereka menggunakan semacam kompresor. Kompresor, ternyata kalau kompresor, jadi memang virus ini bisa masuk ke, berpindah ke orang lain ketika ada kekuatan besar seperti itu. Nah, wallahualam, sejauh yang memang diteliti, sekuat-kuatnya bersin atau batuk seseorang, itu percikannya tidak akan lebih dari 1 meter. Itulah kenapa jaraknya itu di atas 1 meter begitu. Itu sebetulnya salah satunya itu. Karena sekuat-kuatnya bersin itu, kekuatan lontarannya tidak akan lebih jauh dari itu. Nah, ketika kemudian ada, ya kembali lagi, wallahualam, kita sama-sama ingat, saya terini dengan nasihat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengingatkan sabda Rasulullah la ya'ti zamanu illa wallazi ba'da syarrun minhu. Kemudian Syekh Shalih Fauzan dalam sarahnya menyebutkan bahwa dalam hal ini Anas itu mengingatkan sahabat yang waktu itu untuk bahwa ini bagian dari upaya kita untuk bersabar. Kalau kita lihat sejarah sebetulnya COVID-19 ini kan bukan virus baru yang ibaratnya bukan, kan? Dia bagian dari virus yang bermutasi sebetulnya. Kalau lihat sejarahnya, COVID ini kan sudah ada beberapa tahun yang lalu, meskipun dengan karakteristik yang berbeda, tapi kemudian ini bermutasi. Bahkan ketika bicara asal muasalnya, bahwa sebetulnya virus ini kan asalnya dari zoonotik, bahwa ini adalah penyakit hewan sebenarnya. Komisi Minda pun Anbada, tadi ada gangguan teknis sebentar. Masya Allah, sangat detail sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Asep Punandar. Bahwa saya memang perlunya kita untuk mengikuti prosedur cuci tangan dan juga sesuai dengan apa yang disarankan dalam cuci tangan secara medis. Tentu saja ini merupakan sebuah keadaan yang penting untuk kita semuanya sebagai masyarakat. Apalagi dengan kita misalkan di tempat-tempat tertentu seperti yang katakan oleh Dr. Asep Nandar, bahwasanya ketika menutup keran, diusahakan memakai tisu atau juga memakai siku. Karena untuk menghindari penyebaran dari virus yang tersebar lewat plastik. Karena seperti yang katakan oleh beliau, bahwasanya penyebaran virus bisa atau memiliki daya tahan lebih lama ketika lewat bahan yang terbuat dari stainless dan plastik. Komisi dimanapun Anda berada, silakan Anda tanyakan di 0853 16 25 kali dan 6. Komisimin rahimahullah, mohon maaf sebentar lagi kita akan coba menghubungi lagi Dr. Asep Penadar. Semoga bisa kita kembali untuk melanjutkan perbincangan kita. Dan sebelumnya kita nikmati dulu merotal yang satu ini untuk kita menunggu beliau. Barakallahu fikum. Silakan Anda sampaikan pertanyaan di 0853-16-22-226. Ya. Barakallahu fikum. Baik dok, maaf ada gangguan sedikit dok. Ya. Tadi silakan dok, maaf ya. Barangnya dilanjutkan, silakan dok. Ya. Jadi ini saya membuka di sebuah jurnal, nama jurnalnya jurnal CJMO. Itu pada jurnalnya terkait dengan review atas COVID-19. Yeah. Eurasian Journal of Medicine and Oncology diterbitkan di tahun ini di 2020 oleh ini para penelitinya itu Damendra Kumar, Ribasa Malkia, Pramod Kumar Sharma dari India. Jadi dari versi mereka itu pertama kali corona itu kan tahun 1960 itu diyakini dari data itu sudah ditemukan. Kemudian berikutnya berkembang, kemudian muncul ada yang disebut dengan flu burung, dan akhirnya kemudian kita sampai ke COVID-19 sekarang. Jadi sebetulnya kembali bahwa ini asalnya dari satu virus yang pernah ada dahulu, kemudian bermutasi dan karakteristiknya jadi berubah. Jadi ketika ditanyakan terkait dengan mekanisme transmisinya, maka ya wallahu alam, ini bagian dari kesabaran kita. Apakah ada peluang? Ini kan akhirnya juga saya pernah muncul pertanyaan juga gitu. Yang pertama tadi, apakah ada peluang virus ini akan kalau sekarang ini kan masih menyebut bahwa dari droplet, artinya droplet tadi percikan yang kemudian percikan ini nempel ke orang lain, itu yang kemudian jadi media. Tapi apakah ada peluang virus ini bermutasi sampai memungkinkan bahwa penyebaran tidak perlu lewat droplet, jadi lewat airborne saja, lewat udara bebas seperti ini tiba-tiba bisa masuk. Wallahu a'lam. Allah punya kuasa. Wadzalika 'alallahi yasir, bahwa yang demikian itu mudah bagi Allah, makanya bagian dari kita untuk bersabar. Apakah peluang itu ada? Ya tentu tidak menutup kemungkinan gitu loh. Karena ketika bicara asalnya tahun 60 ke sini itu sampai itu kan kurang lebih berarti 60 tahun yang lalu begitu kan, itu berkembang. Dan ke depan sana kita sudah diingatkan oleh Rasulullah kan tentu bahwa la ya'ti zamanun illa huwa allazi ba'dahu syarrun minhu. Dan bagian dari asbabnya kejelekan itu salah satunya kan model seperti ini gitu. Apakah kemudian kekuatan virus itu berkembang menjadi tadi bisa berpindah, tidak perlu droplet lagi, dengan begitu mudahnya berpindah asal ada udara yang berhembus kemudian nempel ke orang lain. Allah alam, itu kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dan kemudian mencurahkan kita dengan kesabaran sehingga sampai saat ini masih tetap diyakini bahwa menjaga jarak, menghindari tadi, bahwa karena percikan droplet itu tidak akan melewati jarak lebih dari 1 meter, itu dianggap sebagai bagian upaya aman untuk menghindari dari transmisi itu tadi. Baik, dok. Baik, dok. Pertanyaan berikutnya dari 0812-19 sekian. Bismillah, ya. Maaf, dok. Kalau di dalam mobil ber-AC, apakah bisa terjadi kontaminasi virus COVID-19? Ya. Bicara suhu ya, kita bicara suhu lingkungan. Ya. Jadi memang yang saya dapatkan memang, karena memang matriks virus ini berkaitan dengan asam amino yang pada suhu-suhu, terutama suhu kan, AC itu umumnya, katakan AC mobil itu kan umumnya kisaran suhunya paling sekitar 19, 20, 20 sekitar itulah yang mendekati pada, kalau kita menyebutnya di laboratorium itu sebagai suhu kamar, suhu ruang. Dan itu suhu ruang itu menjadi suhu yang ideal untuk virus ini bisa bertahan lebih lama. Nah, ketika ruangan itu ruangan tertutup, tentu dalam keadaan tertutup, stabilisasi suhu dalam angka yang stabil itu jauh lebih mudah. Jadi tidak terjadi fluktuatif. Padahal sebetulnya fluktuasi suhu ini bisa berpengaruh pada ketahanan virus sebetulnya. Semakin berfluktuatif, maka virus semakin tidak tahan. Tapi ketika semakin stabil suhu itu, maka virus menjadi lebih tahan. Jadi ketika bicara potensi itu, risiko itu jelas ada. Hanya saja kan tadi kembali ke yang disampaikan Al Mujahid, bahwa saat ini mekanisme perpindahannya kan karena kontak, tidak. Jadi misalnya kita, oleh karenanya kan ini bagian dari upaya kita kebiasaan adaptasi kebiasaan baru. Kalau dulu misalnya berkendaraan itu misalnya bisa duduk sebelahan-sebelahan. Sekarang kan tidak, dibatasi, diberi jarak. Nah, itulah tadi. Jarak itu sebetulnya mencegah tadi kalau misalnya tidak. Kita kan bagaimanapun juga mungkin kita tidak paham seberapa berisiko kita kemampuan ada kontaminannya. Nah, itu yang kemudian dicegah. Bagaimana ketika misalnya ada spontanitas kita bersin begitu kan. Ketika ada jarak, maka percikannya itu kan tidak sampai. Nah, ini yang kemudian jadi perhatian bagi para pengguna kendaraan. Terutama kan memang kendaraan pribadi jauh lebih mudah mengawasi. Sama seperti tadi tempat pencucian juga. Jadi ketika memang ada percikan seperti ini, ya diperhatikan. Perhatikan di mana percikannya, ya sudah dibersihkan di situ. Nah, tentu ketika ditanya, nah kalau bicara seperti ini, mana yang membersihkan dalam media-media seperti ini lebih efektif? Ya lebih cepat, lebih praktis tentu menggunakan pembersih berbasis alkohol ya. Itu lebih cepat dan yang kita bersihkan kan media-media di luar tubuh. Tentu artinya seberapa sering pun dibersihkan, pengaruh masuk ke dalam tubuhnya tentu berbeda tadi seperti tadi saya sebutkan. Jadi tetap frekuensi membersihkan media-media itu hampir sebagian besar bahan-bahan di mobil itu juga kan bersama-sama berbahan plastik kalau atau bahkan ada juga yang berbahan stainless juga. Dua bahan ini kembali lagi dari penelitian yang saya dapat menjadi dua bahan yang dominan untuk semakin mudahnya virus menempel dan bertahan lama di situ. Maka artinya dengan risiko seperti itu, maka harusnya semakin sering juga ketika misalnya kita sering memakai mobil itu, maka semakin sering juga kita harus memperhatikan bahwa ada tempat-tempat yang harus lebih sering untuk dibersihkan. Ya, berikutnya dari 0818-02 sekian. Bismillah. Maaf, mau bergabung dok, mau tanya ya. Ya. Untuk cuci tangan dengan sabun, apakah boleh atau efektif juga memakai sabun apapun? Baik sabun kesehatan, sabun kecantikan, deterjen yang buat nyuci, sampo, pelembab, pewangi, larutan yang buat cuci piring, dan semacamnya. Ya. Apakah bisa digunakan buat cuci tangan semua, dok? Jazakumullah khairan katsiran. Jadi, salah satu artikel yang mungkin bisa jadi pertimbangan. Kita bicara prinsip kimiawi. Prinsip kimiawi itu, biar ini sebagai wawasan juga bagi pendengar, bahwa di dunia ini diciptakan dua jenis zat wujud fisik yang bertolak belakang. Kita sering dengar ini sebagai pepatah, air dan minyak begitu ya, air dan minyak yang sampai kapanpun tidak akan pernah bisa nyatu tuh air dan minyak. Nah itulah wujud fisik ini yang kemudian dimanfaatkan terkait dengan bahan-bahan kontaminan. Ada bahan kontaminan yang lebih suka terhadap air, disebut sebagai hidrofilik. Tapi ada bahan kontaminan yang tidak suka terhadap air, disebut sebagai hidrofobik. Ada bahan kontaminan yang lebih suka terhadap minyak, disebut sebagai liofilik. Tapi ada juga yang tidak suka terhadap minyak, disebut liofobik. Nah, memanfaatkan ini yang kemudian muncullah yang disebut sabun tadi. Jadi sabun ini secara kimiawi sebetulnya memanfaatkan itu tadi. Makanya, hampir saya tidak tahu apakah ada, tapi paling tidak secara hukum asalnya ketika kita menggunakan sabun, tentu kita perlu air kan gitu. Karena kita ingin menggabungkan mekanisme bahan kimia tadi, ada sisi minyaknya dan ada sisi airnya. Nah, diyakini ketika bicara virus ini bahwa aspek unsur minyak di sabun inilah yang kemudian punya potensi kekuatan untuk menarik virus ini membawa keluar dari media yang sebelumnya jadi tempat perlekatannya. Misalnya katakan di tangan kita umpamanya. Oleh karenanya, karena semua prinsip pembuatan sabun ke arah sana, maka bicara dari sisi ini sebetulnya bisa digunakan. Tetapi ketika ditanya pertanyaannya meningkat, mana yang lebih efektif? Maka kita kembali kepada data sebetulnya. Sejauh ini sih memang saya memegang data dari penelitian-penelitian di teman-teman kita di Indonesia. Memang yang dilakukan adalah lebih condong sabun antiseptik. Yeah. Itu jauh lebih ini. Tapi sekali lagi, bagian dari ikhtiar maksimal kita, wallahualam, saya lebih melihat bahwa Indonesia ini kaya. Gitu. Salah satu contohnya tadi saya bilang, banyak potensi-potensi organik dari tumbuhan-tumbuhan yang tersebar di Indonesia punya potensi itu. Ketika kita bicara sabun dengan berbagai model, tentu kita bicara sisi ekonomis juga kan tentunya. Itu yang jangan sampai kemudian mengupayakan, setahu saya sabun non antiseptik harganya bisa lebih ekonomis dibanding sabun antiseptik gitu. Tapi mungkin ada juga. Jadi kan bagaimanapun kualitas itu berpengaruh dengan harga tentunya. Jadi kembali lagi apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi apakah efektif? Insya Allah ini bagian dari ikhtiar dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu media kita untuk menghindarkan kontaminan. Tapi kalau misalnya memungkinkan, saya sih lebih condong kalau memungkinkan dari bahan-bahan organik itu bisa dicoba, sebetulnya perlu penelitian yang lebih lanjut. Wallahualam. Ya. Baik dok, ada yang izin bertanya di luar pembahasan boleh dok? Ya boleh, wallahualam. Selama saya bisa jawab. Maaf. Bismillah, izin bertanya di luar pembahasan COVID. Bagaimanakah anjuran dan penjelasan dari sisi medis tentang olahraga di malam hari seperti bersepeda atau futsal, badminton, dan lain-lain? Atas penjelasannya kami ucapkan jazakumullah khairan. Silakan dok. Wa jazakumullah khairan. Jadi, bicara fisiologis tubuh ya. Kita bicara fisiologis tubuh. Wallahualam, di fisiologis tubuh itu ada yang disebut sebagai bioritmis. Bioritmis itu adalah bagaimana tubuh itu menata kapan fasenya saat tubuh ini melakukan metabolisme, melakukan tubuh ini kan katakan seperti pabrik begitu ya. Bagaimana mesin itu dipacu untuk beraktivitas dan bagaimana mesin itu diistirahatkan, dan itu namanya bioritmis ya. Nah, salah satu penelitian yang mungkin bisa jadi pertimbangan begitu ya. Kalau secara langsung mungkin saya harus nanti buka lagi. Tapi salah satu penelitian yang bisa jadi pertimbangan bahwa tidur di malam hari dengan tidur di siang hari itu pernah ada penelitian bahwa efektivitas terhadap siklus hormonal kita berbeda. Gitu ya. Lamanya tidur di malam hari dengan lamanya tidur di siang hari. Katakan tidur siang hari 1 jam. Dengan tidur malam hari 1 jam, itu dampak terhadap sel-sel tubuh itu jauh lebih bagus tidur malam hari 1 jam daripada tidur di siang hari 1 jam. Jadi, memang bioritmis kita pada asalnya seperti itu. Katakan misalnya organ penting tubuh kita, ala inna fil jasadil mughatan gitu ya. Di tubuh kita itu jantung. Jantung itu kan memang tidak pernah berhenti berdenyut gitu kan, berdenyut. Tapi dalam keadaan denyutnya ada fase-fase jantung yang memang denyutnya itu butuh fase relaksasi yang kekuatannya berbeda antara denyut saat aktivitas gitu olahraga, saat aktivitas kerja keras, saat aktivitas berpikir dan segala macam itu punya tipe-tipe gitu yang berbeda. Nah, itu yang kemudian harus dipertimbangkan. Ketika merubah siklus ini, apakah kemudian bisa sampai merubah aspek tubuh secara keseluruhan? Yang ini mungkin saya tidak bisa menjawab secara tepat. Tetapi kalau sesekali gitu ya, itu mungkin tidak menjadi permasalahan yang bermakna di tubuh. Tapi kita bicara ketika itu menjadi sebuah rutinitas gitu. Nah, itu yang harus dibuktikan. Pembuktiannya bagaimana? Tentu kembali kalau saya sih tetap pertimbangannya adalah bagaimana indikator tubuh aja. Indikator tubuh itu kembali kepada ya tanda vital umpamanya. Tanda vitalnya misalnya kayak tekanan darah, kemudian denyut nadi, kemudian suhu tubuh, kemudian berat badan, tinggi badan, misalnya kemudian bagaimana frekuensi pernapasan. Kalau bisa diindikatorkan lagi lebih dalam dengan tanda hasil-hasil laboratorium, baik laboratorium darah, misalnya laboratorium urin dan segala macam, itu bisa melihat parameter. Ketika misalnya tadi olahraga malam hari dilakukan secara rutin, itu ada dampak kesananya enggak begitu? Kalau misalnya berdampak menggeser profil seseorang menjadi ke arah yang lebih buruk, itu yang harus diwaspadai. Tapi secara umum ya, saya hanya bisa bilang bahwa fisiologis kita itu adalah memang ada fase pagi ke sore itu untuk aktivitas yang termasuk olahraga di dalamnya, sore ke malam itu adalah mulai penyesuaian untuk ke arah istirahat. Itu yang fase siklus bioritmi secara normal. Nah. Ketika merubah itu, apakah berpengaruh pada badan? Kembali kepada indikator-indikator tadi. Allah alam. Ya. Berikutnya dari Tegalwangi, dok. Ya. Bismillah, izin bertanya, dok. Di kondisi pandemi seperti ini, bagaimanakah nasihat dokter terhadap para pekerja yang terikat dengan perusahaan yang mengharuskan untuk tetap beraktivitas atau berangkat kerja, yang mana perusahaan termasuk yang diprioritaskan dalam pandemi? Jazakallah khairan, dok. Ya. Kebiasaan baru ini akhirnya kemudian adalah menjadi kebiasaan yang harus diterapkan pada mereka yang beraktivitas maupun tidak beraktivitas. Perbandingannya salah satunya, katakan misalnya dalam hal mencuci tangan, tentu tadi menjadi pertimbangan. Ketika kita banyak di rumah, frekuensi cuci tangan akan lebih sedikit daripada ketika kita di luar rumah. Ketika kita banyak di rumah, maka tanggung jawab untuk menggunakan masker tentu akan lebih longgar daripada di luar rumah. Itu kan pertimbangan-pertimbangan itu yang harus dipikirkan. Betul. Salah satu bagian dari ikhtiar maksimal kita tentu adalah tadi menghindarkan, sejauh ini kan yang diyakini sebagai media penularan itu ketika terjadi kontak. Nah, upayakan itu harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Ketika di tempat kerja kita bersentuhan dengan media-media yang berpotensi memberikan kontaminan kepada kita, dikoordinasikan tentu dengan pimpinan tentunya, pembina, bahwa ini harus ada, dan ini sebetulnya sudah KIH ini sudah di, pedoman ini sudah diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Bahwa Kementerian Kesehatan kan menerbitkan pedoman terbaru, saya lupa nomor berapa yang terakhir itu, untuk layanan-layanan perusahaan yang memang mau tidak mau harus menerapkan pekerjanya tetap masuk, tidak bisa bekerja di rumah. Itu ada kaidah-kaidah itu yang salah satunya adalah tadi pembersihan reguler, bahwa perusahaan harus bisa menjamin bahan-bahan yang berpotensi memberikan kontaminan itu bisa dibersihkan secara reguler sehingga tidak menyebabkan tertimbulnya transmisi dari bahan-bahan itu. Kan tadi banyak media-media yang bisa memungkinkan virus ini bisa bertahan lama. Nah, ini yang menjadi salah satu bagian dari upaya tahun kita juga. Jadi ikhwa-ikhwa yang mungkin memang harus seperti itu, salah satu bentuk kebiasaan barunya tentu akan lebih ketat daripada saudara-saudara kita yang lebih banyak di rumah. Itu kan, itu bagian dari risiko tentunya. Nah, itu yang tidak boleh. Jangan sampai, na'udzubillah ya, ini kembali lagi unsur asal kalgoliman awmalzuman. Jangan sampai ketika daya tahan kita dengan yang di rumah berbeda, misalnya kita yang lebih sering keluar lebih kuat dibanding yang di rumah, tapi kita ketika kita pulang bawa kontaminan, itu kan makanya prosedur keluar rumah, prosedur kembali ke rumah itu kan harus betul-betul diterapkan sangat ketat itu. Saya sangat sangat menyarankan itu bagi ikhwa-ikhwa yang mau tidak mau banyak keluar rumah. Jadi betul-betul salah satunya tentu kan harus diingat bagaimana pakaian kita juga bisa menjadi media kontaminan begitu. Pakaian yang dibawa keluar rumah itu bisa menjadi media kontaminan ketika datang ke rumah. Itu yang bagaimana memperlakukan pakaian itu. Jadi kembali lagi kepada kesanggupan masing-masing tentunya. Dan ya, ini kan sudah menjadi kaidah. Alhamdulillah ya, agama kita agama rahmah. Bahwa katakan ketika pembersihan itu membutuhkan air dan sabun, cuci tangan mungkin air dan sabunnya sedikit. Tetapi bagaimana dengan mandi? Kan mereka-mereka yang keluar rumah ketika masuk ke dalam rumah direkomendasikan untuk melepas semua pakaiannya dan sebelum bercengkrama dengan anggota keluarga yang ada di rumah untuk membersihkan badan kan itu. Nah, itu yang kemudian bagaimana kita merancang sedemikian rupa karena tidak semua keluarga mampu menyediakan sabun dan air dalam jumlah yang cukup kan gitu. Itu yang kemudian lebih bisa diatur sedemikian rupa, tapi jangan sampai juga tidak dilakukan. Yeah. Itu bagian dari ikhtiar maksimal kita. Sebelum kita tawakal, udahlah bismillah tawakal saja. Tidak, diupayakan misalnya sebelumnya pakai air termasuk boros, mulai ini salah satu bentuk tatanan kebiasaan barunya kita adalah kita lebih hemat dengan air. Karena air itu digunakan untuk porsi yang lebih banyak. Kalau katakan misalnya tadinya kita mandi hanya sekali sehari umpamanya, tapi karena kita keluar masuk rumah berkali-kali, mungkin bisa jadi mandi bisa 2-3 kali misalnya seperti itu umpamanya, contohnya seperti itu. Sehingga tetap dibuat rencana bagaimana caranya keluar rumah dan kembali lagi ke rumah dalam keadaan tidak perlu keluar rumah lagi gitu. Itu yang kemudian jangan sampai sisi kezaliman kepada orang rumah ini menjadi sarana kita untuk transmisi virus ini. Wallahu a'lam. Nah, dok, masya Allah waktunya sudah habis dok, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Tapi insya Allah kita lanjutkan nanti pekan depan ya dok ya, insya Allah. Insya Allah mudah-mudahan ya, pekan depan tidak ada halang. Baik dok, barangkali ada apa tambahan ataupun nasihat dokter sebelum kita tutup dok. Ya, kita sebagai hamba Allah sering diingatkan oleh para asatiza, diingatkan itu juga oleh saudara-saudara kita dari berbagai instansi, bahwa ada ikhtiar maksimal yang memang harus kita lakukan. Bagaimana mencuci tangan menjadi sebuah kebiasaan baru itu karena tidak sekedar mencuci tangan. Ada aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam hal mencuci tangan ini. Karena itu saya ingatkan menjadi nasihat bagi diri saya dan bagi pendengar sekalian bahwa adaptasi kebiasaan baru ini bagian dari ikhtiar maksimal kita. Apa yang memang kita bisa lakukan secara maksimal, yakinilah itu bagian dari upaya kita untuk taat kepada Allah dan Rasulnya sebagaimana diamanatkan kepada kita untuk bisa sampai nanti kepada akhir kita bertemu dalam keadaan kita memang menjadi hamba Allah yang penuh ikhtiar dengan tawakal maksimal. Mudah-mudahan bermanfaat. Baik dok, masya Allah sangat bermanfaat. Jazakumullah khairan kasra kepada dokter dan kaum muslimin dimanapun anda berada. Mungkin sampai di sini dulu apa yang bisa kita ikuti dari pembahasan ini dan juga terima kasih atas pertanyaan Anda dan ini bisa meramaikan. Dan kaum muslimin rahimakumullah, baiklah kita tutup sampai di sini dan kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan yang kami sajikan. Arkalam walhamdulillahirabbil alamin subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.